Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dhuhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal gawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil khadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarumun para hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan saya hormati, monggo kita sareng-sareng memanjatkan puja-puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kula njenengan wonten ing sore menika dalam keadaan sehat wal afiat sambil menunggu buka puasa saged ngaji, saged membahas ilmu nggih, muga-muga manfaat lan diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali ini pun muga-muga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tundhanipun dhateng para kekasih-kekasih pun Allah min awwalihim ila akhirihim khususon hadrati wasiada zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhum. Muga-muga ingkang kawula sebut kala wau memberikan bimbingan rohani, bimbingan didikan batiniah sehingga kula njenengan saged terarah dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita perhatikan, kita melaksanakan ibadah puasa ini sudah 14 hari, berarti hampir separuh. Didawukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti pertengahan Ramadan ini adalah maghfirah. Gusti Allah gelar ampunan dumateng kawulane. Ora pandang bulu dosa gedine ya apa umat ing mlebu wulan Ramadan lan gelem tobat, gelem rumangsa elek, gelem dingkluk ana ngersanipun Gusti Allah. Gusti Allah badhe maringi ampunanipun, tidak pandang bulu. Apa maneh ana wong apik rumangsa elek, luar biasa. Gusti Allah ngampuni kula njenengan sedaya. Ghufirullahu mata qaddama min dzambih. Disepuro dosa kula panjenengan sedaya lan apa sing panjenengan lampahi sebelumnya itu juga. Hadirin ingkang kawula muliakan, perlu kula panjenengan memperhatikan di bulan Ramadan ini sesuai dengan dawuh Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki dawuh Gusti Allah sampun jelas. Menawi kula panjenengan iki golongane wong iman-iman marang Gusti Allah, niki diwajibaken kali Gusti Allah untuk melaksanakan puasa. Puasa Ramadan seperti halnya diwajibkan dumateng umat-umat sebelum kita. Apa tujuane poso? Namung siji Gusti Allah ndekek tujuan poso, la'allakum tattaqun. Dadi kula panjang semua betul-betul dadi wong sing taqwa Allah. Wong sing wedi wonten ngersanipun Gusti Allah. Lu ayat ngeten iki niki kula njenengan cek dadi wong kuat. Dengan puasa niki sakjane nglatih umat niki dadi wong sing kuat. Kuat imani. Kuat ikhtiari. Dadi wong ahli takwa iku ikhtiari niku mboten mandeg. Engko malah kula panjenengan jari wong takwa gak gelem ikhtiar pasrah tok niku mboten. Dadi wong ikhtiar, wong usaha niku kuat. Kuat ngadepi ujian, gak gampang ngersulo. Niki adalah la'allakum tatakun. Kuat kulon jenan ngadepi kemiskinan. Walaupun lahir mantang-manting dibanting ngalor gitu, tapi ati kuat, gak sampai nuduh Gusti Allah. Niki jenis wong tatakun, la'allakum tatakum mutakin. Wong sing takwa niku ngaten. Nah niki digembleng melalui poso, hadirin. Kulon jenengan kuat menghadapi fitnaan ngalor ngidul akeh wong gak seneng. Luwe-luwe ing akhir zaman lek ana wong apik wong gak seneng niku mesti. Lek ana wong budal maksiat gak ana wong larang. Coba jenengan budal ngaji, mungkin ana wong sing gak seneng, mungkin ana wong sing mencibirkan bibirnya menandakan tidak suka. Kuat napa mboten? La'allakum tattaqun. Kuat ngadepi masalah sing berat. Diuji rumah tangga. Diuji anake. Diuji ekonominya. Dia kuat. Walaupun lahir banting koyok ngeten. Tapi ati tidak pernah ngersulo. Karena ngerti bahwa ini adalah ujian. Toh hidup di dunia ini adalah sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia ini gak nih kalau panjang nandur. Tutup gini panen, hadirin wal hadirat. Nah, karena kulon jenengan gini nandur, tutup gini panen, otomatis harus siap untuk membanting tulang, harus siap untuk menghadapi ujian. Ojo mana kulon, gini, ojo mana jenengan, gini. Wong pari mawon gak duwe akal, mawon ati nguwo mesti ujian ni gede ni ku. Yang bersani pari di sawah ni ku, hadirin wal hadirat. Lu pari ati manfaat, ati cukul nguwo. Ono berhasil ni kemauan ujiannya gede. Lungkas diuji wereng, diuji tikus ini hadirat. Diuji cuaca ni. Pari gak duwe akal mesti diuji. Iki ati manfaat mawon mesti diuji. Iki pari gak duwe akal. Apa mana manusia seperti kita? Ada keluhan jenar, nanti ponon dunia gak kelam diuji. Ya keluar saja dari makhluk. Ya gak usah urip karena hidup ini adalah ujian. Mula saking menengok ujian di dunia ini hanya sedikit. Berapa saudara-saudara kita, keluarga-keluarga atau dulur-dulur sesama umat manusia. Ini banyak yang putus asa sampai mati bunuh diri. Ini kan kasihan hadirin banget. Hidup di dunia hanya disia-siakan. Menengok kalau jenengan ngerti lah urip ini adalah kontrak. Nah, kontrak itu mesti entek, mesti mulai, mesti entek masa kontraknya. Kelonjenan kontrak di dunia berapa tahun? Hadirin. Lah lek sing dikontrak 50 tahun, ya 50 tahun mesti mulai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah semule niku apa sing kelonjenan bawa? Apa mulai nggawa dosa? Apa mulai nggawa munafik? Apa mulai rumangsa elek, rumangsa ina nggawa wedi wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong mutakin niku wong sing wedi. Wedi marang Gusti Allah, wedi cacat ya Allah, kula saben dina nglakoni maksiat. Wedi kula cacat wonten kersane jenengan gitu. Kula panjenengan paringi lesan-lesan kula damel menghujat orang lain. Lesan kula damel nggunem wong liya. Lesan kula damel membahas kejelekan orang lain. Lebih-lebih lesan kula damel menfitnah orang lain. Orang yang mutakin mesti wedi karo lesane. Jogo lesane niku betul-betul kuat. Ati ngrasani wong dihentikan. Mau berbuat jahat dihentikan. Lek wis terlanjur dia tuh gak segan-segan dingkluk rin ana ndek kersane Allah rumangsa ina di hadapan Allah, ina subhanahu wa taala. Di hadapan Allah subhanahu wa taala. Dah kan dia dingkluk merasa tidak berdaya. Rumangsa sapa sing nulung aku besok ana akhirat rumangsa ngoten. Karena apapun di dunia semua akan kembali, akan mati. Kalau nak wong gak mati, semua akan mati. Di sini semua akan satu persatu akan meninggalkan dunia. Di sini akan berpamitan, pamitan antara satu dengan yang lain. Ini hadirat. Nah, ini mumpung ono kesempatan waktu di bulan Ramadan, awsatuha maghfiratuna. Jadi iki di pertengahan Ramadan iki Gusti Allah maringi ampunan. Lah syarat wong sing diampuni nggih ya siji, ya wong sing rumangsa dosa. Lah terus pundi jenengan ana wulan Ramadan jaluk disepuro tapi gak tahu rumangsa dosa kadirin kadirat. Ya ndak bisa itu. Ya ya ndak bisa diampuni wong gak rumangsa dosa otomatis rumangsa apik terus. Mulane sing bener ana wulan Ramadan iku kudu ino ana ngesane Gusti Allah. Kudu rumangsa dosa, budal traweh rumangsa ya Allah, kula traweh nggawa dosa gedhe ngoten niku. Ya Allah, kula poso membawa dosa besar, kudu ngoten niku. Lah lek kula jenengan terbiasa rumangsa dosa, rumangsa elek, metu teko Ramadan, ghufirullahu mataqdama min dzambi. Disepuro dosa kula jenengan, baik ini yang lalu ataupun dosa-dosa yang sekarang. Ini hadirin, hadirin wal hadirat. Lah kula jenengan kados pundi ini di dalam hal ini kula jenengan wis iso rumangsa elek, iso rumangsa ino ning ngarepe Gusti Allah, napa sik dereng nih. Nah, kalau belum bisa merasa dosa ya dilatih nih hadirin-hadirat. Nah kula jenengan harus dilatih. Sebab lek kula jenengan kepingin sukses ya kudu rumangsa elek. Sebab wong rumangsa elek otomatis gak bakal nyalahno kancane. Walaupun mireng kancane berbuat dosa dia tidak pernah menyalahkan karena rumangsa aku dhewe dosane akeh kok nyalahno kancaku. Akhirnya sama-sama berdoa ya Allah ampunilah saya. Ampunilah dosa teman saya yang sekarang dirasani wong alor ngidul. Lah alangkah indahe wong sing koyo ngene iku hadirin-hadirat. Lah lek niki wis terlatih nggih. Hidupnya tuh terlatih ngoreksi awake. Terlatih rumangsa dosa, terlatih rumangsa elek, akhirnya senantiasa nyongko wong apik terus. Ini ki tondo-tondo ni lek kula jenengan iki dicintai kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min jumatil min alamatil auliailah. Setengah saking tondone wali wong sing dicintai oh niku senantiasa nyongko wong apik terus. Lah lek wis nyongko apik ndak mau ngerasani hadirin hadirin. Berarti gunem wong liya ndak mau apa mana wonge apik digunem dia takut kepada Allah. Mboten wedi wong niku tapi takut kepada Gusti Allah. Wong elek mawon gak dirasani apa mana gunem wong sing apik. Ini ndak berani ini hadirin-hadirat. Lah kula jenengan kan mboten kadang-kadang. Ada kesempatan ngomong dengan temannya yang ngomong mulai hari ini stop. Berhenti. Di bulan Ramadan, lek kepengin disepuro Gusti Allah, ya harus berhenti seperti itu. Ingat, dunia hanya sifatnya sementara. Dunia ini sifatnya hanya sesaat. Sebentar lagi kulon jenengan akan kembali. Ati mulai. Karena dunianya akan kontrak. Lek entek kontrak cepat atau lambat, ya pasti pulang hadirin wal hadirat. Nah, lek kulon jenengan mirsani keluarga kita, teman kita, sudah berapa yang sudah pulang mendahului kita. Dia pulang, mungkin kari getune besok ada di alam barzah. Karena ketun biyen aku ana donya manfaatno sebaik-baiknya. Biyen uripku ana donya jangan sampai lepas lilah bilah. Aku nyambut gawe biyen niatono lilah karena Allah. Biyen aku ora nyambut gawe mung golek donya lali gak nglakoni perintah, gak niat karena Allah. Itu ketun hadir-hadir. Dia di dunia melakukan perbuatan sia-sia. Biyen aku biyen mujahadah supaya atiku diresiki karo Gusti Allah. Biyen aku ana donya biyen harus kenal ilmu bila supaya aku gak jagakno amal, yo gak jagakno ibadah, yo gak jagakno ilmu. Sebab aku iso amal, iso ibadah, iso pinter, iki diparingi Gusti Allah. Berarti aku kudu jaga aki Gusti Allah. Mesti ngoten. Lah niki wong di alam barzah niku padha nangis sedaya hadirin wal hadirat. Karena getun, getun seperti itu. Sing ahli mujadah, aku biyen gak tekun, kurang tekun, kurang tekun, harus begitu. Dan itu pasti terjadi. Iki sing wis slamet mawon isih getun iki hadirin hadirat. Mendae sing ciloko, mengapa aku dulu maksiat? Mengapa aku dulu melakukan dosa? Mengapa dulu aku berbuat curang? Mengapa dulu aku ngerasani kancaku? Saiki aku disediani daging busuk dikongkon ngentekno daginge kancaku. Nun sewu hadirin, wong ahli ngerasani ahli ghibah. Iki benjung dikai kali Gusti Allah daging-daging busuk. Wong delok tok mutan iki diuntal dikongkon mamni hadirin-hadirat. Sukakah kau makan dagingnya bangkai dari saudaramu? dikongkon mangan mayite kanca kula ndek dikongkon makan. Ini aduh bijikan sekali hadine kadek. Iku wong ahli ngrasani pasti diberi itu. Mulane wong ahli ngrasani itu lek dipandang dari alam rohani ini baunya busuk hadirin hadirat. Sayang kula njenengan gak diparingi pemahaman ilmu rohani yang dalam. Nah, mungkin kaya Mbah Yai itu roh. Seperti Yai Hamid niku nggih insyaallah pirsa Yai Hamid Pasuruan. Lebih-lebih Mbah Yai Majid radhiyallahu sebagai gulus ada zaman ini hadirin hadirat. Iki tahu orang yang ahli menghibah nggih. Orang yang ahli adu-adu niku baunya itu busuk hadirin hadirat. Karena selalu makan bangkai saudaranya. Di Al-Qur'an didawukan, sukakah kamu, tegakkah kamu memakan bangkai saudaramu? Pasti kita tidak mau, tapi kita gunem. Kesempatan ono kancane elek digunem, sing apik digunem. Ini bangkai yang dimakan, perutnya pernah bangkai, penuh bangkai. Dan orang itu baunya busuk. Sayang kita tidak diberi ilmu seperti itu. Andaikan diberi kita tahu orang berbau busuk. Bukan busuk bangkai, lebih daripada bangkai. Nah, kalau jenengan mlebu ing gedung kene iki busuk napa mboten kadine. Iki jangan-jangan mung ketok itu menungso tapi jerone bangkai kadine batang niki kadine. Nah, mungkin sing ngaji niki yo bangkai ora roh kula jenengan. Utawa kula jenengan ngaji di sini kaya yo dingkluk tapi baunya busuk karena menghujat, sering menyalahkan orang lain. Sering menyalahkan sekali lagi ghibah ngrasani orang lain. Orang itu kalau mati busuk baunya kadine. Durung mati mawon ana donya wis busuk. Dan pasti orang tidak suka. Mulane wong ahli ngrasani oleh orang ahli adu domba ndak ada yang suka ini hadirin kadirat. Yang suka padha bangkene niku hadirin kadirat. Sing padha busuke niki sing kanca padha kanca suka. Lek ana wong sing gak ahli ngrasani, dijak ngrasani mesti ndak mau, moh karena busuk. Jadi orang sing gak tahu ngrasani lek ana wong ngrasani itu ya seperti melihat bangkai itu hadirin kadirat, busuk sekali. Bau batang nih. Nah, kula jenengan pumpung durung mati sik urip niki. Ayo kita hapus batang sing ana ning jero ati kula jenengan itu. Bangkai yang ada di dalam dada kula jenengan monggo kita ya kita resui hadirat. Jangan-jangan kula jenengan niki kaya yo gak ruh batang tok niki hadirat. Kalau kula panjenengake bangkai bagaimana masuk ke dalam masjid Allahu Akbar baunya busuk hadirat. Ditolak kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis amale ditolak dindelno hadirin hadirat. Lah bagaimana kula panjenengan ate traweh Allahu Akbar di jero akeh bangkene. Niki najis ini hadirin hadirat ditolak kali Gusti Allah. Wong kula panjenengan salat sajadahe najis mawon ditolak. Kula jenengan salat bajune najis ditolak. Lah bagaimana kalau hatinya yang najis penuh dengan bangkai, ahli ngrasani, ahli menghujat, ahli ya macam-macam ini hadirin hadirat. Mumpung ana kesempatan hidup ini. Ini kan hari ampunan toh hadirin wal hadirat. Ini kan belum 20 hari ini. Jadi masih ada waktu 6 hari. Waktu 6 hari lek kula jenengan rumangsa kula ahli ngrasani ya Allah. Kula ahli menghujat ya Allah. Kulo ahli dosa ya Allah. Mulane sholat kulo mboten panjenengan trimo, mboten mboten nate ngadep kulo sholate. Mulane sholat kulo mboten panjenengan perkenankan sebab kulo mboten madep, sebab kulo penuh dengan dosa. Kulo penuh busuk sekali hadirin lan hadirat. Nggih monggo hadirin. Mulane kulo panjenengan disepuro kali Gusti Allah, ganjaran poso diparingaken kabeh kali Gusti Allah. Sarene wong sing bersih di bulan poso podo karo tasbih. Traweh jenengan di bulan Ramadan ganjarannya luar biasa. Asal tidak busuk, asal benar. Gusti Allah janjeni panjenan melek di bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar khair min alfi syahrin. Di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Diterima karo Gusti Allah. Nang masjidnya diterima, traweh diterima lebih dari 1000 bulan, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Asal gak busuk, asal gak najis dan diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang-kadang bulan Ramadan ku didekek wulan, didekek 10 hari sing terakhir supaya kalau panjang 10 hari yang kedua niki wis bersih daripada sifat najis. Sebab wis diampuni kali Gusti Allah. baru kula panjenengan menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis sahr. Di malam itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat waruhu biha fiha bi izni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena di malam itu malaikat-malaikat rahmat mudun nang alam donya salaman nang atine wong sing resik hadirin. Atine wong sing resik didatangi karo malaikat. Salamun, salamun, selamat kowe poso. Poso diterima karo Gusti Allah. Posomu diampuni segala macam dosamu. Kowe wis diresiki karo Gusti Allah. Mulane di malam Lailatul Qadar wong sing diterima karo Gusti Allah posone iku atine adem, gampang nangis hadirin. Atine niku dingin, tenang karena malaikat datang, datang di dunia ini. Salaman karo wong-wong ahli sing diterima karo Gusti Allah. Sing atine niki bersih, atine disalami karo malaikat. Salamun, salamun, salamun. Hiya hatta matla'il fajar. Sampai fajar malaikat baru meninggalkan dunia ini hadirin. Lah kula njenengan waktu poso pernahkah hati panjenengan sedingin itu? Pernahkah dalam sebulan penuh hati panjenengan setenang itu? Pernahkah kula panjenengan dalam puasa sebulan penuh panjang merasa banyak dosa? Tunduk bersungkur di hadapan Allah sambil sujud berlinangan air mata. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Ya Allah, sembahyang kula munafik penuh dengan dosa. Kula ahli ibadah tapi najis. Kula ahli ngerasani, ahli riba, ahli an-namimah adu-adu. Akhirnya kula panjang diterima karo Gusti Allah. Pernahkah panjang merasakan ketenangan sambil menangis seperti itu? Lek pada malam-malam ganjil atau malam 10 terakhir di bulan Ramadan, berarti malaikat datang nang dodo kulonjenan kabeh. Ngucapno selamat, salamun, salamun, salamun hiya khatamat lail fajr. Wong iki mulih metu teko Ramadan, Idul Fitri diterima karo Gusti Allah, mati gawa iman bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin monggo Al-Fatihah. Ya Syafi'ah khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hadiah la'anam wa aslahu haruha wadrikni wa kudulam tua bata wa rubbini wa laisaliya sayyidi siwaka fa indaruta kundu saksun alika. Hadirin lek nangisi dosa aja wedi hadirin. Panjang ojo sungkan karo kancane besok lan di ana maksanku nafsi-nafsi kanca ambek kanca gak iso mbelo hadir-hadir. Munale ana donya iki aja elok-elokan wong, masih wong muni elek lek panjang yakin apik terusno gak oleh. Masih akeh sing gak seneng lek iku bagus terusno aja krana menungso. Sebab lek ana alam maksa iku wis nafsi-nafsi. Aja maneh kanca ambek kanca iso mbelo, anak karo wong tua karo anak gak iso mbelani. Gak iso mbelo. Ono anak tolong-tolong wong tua mung delok tok. Anak diajar karo malaikat wong tua gak iso nulungi. Mok dideleng tok, salamu biyen anakku. Salamu, iki salamu dhewe aku gak iso nulung. Aku dhewe ya durung karuan. Itu di alam maksar. Lelek ono alam donya wong tua gak tega karo anak. Tapi lek alam maksar kabeh padha tega-tegoan. Wong tua tega karo anak. Padahal duduk zamane, duduk fitrahe lek wong tua tega karo anak. Sak jahat jahate wong tua, macan gak kolu nguntal gogore, macan gak kolu nyakiti anake. Apa mana wong tua sing duwe akal gak kolu ndelok anake menderita. Tapi ono di alam maksar orang tua seperti ini tego, tego karo anake. Ojo mana ibu gak tego karo anake. Ojo mana bapak gak tego karo anake. Anak pun tego karo wong tua. Anak soleh, anak bagus. Akhirnya ono alam maksar diterima karo Gusti Allah. Dadak ndelok wong tuane sak klebat, wajahe ireng hangus dikebloki karo malaikat. Anak mung iso nangis tok, gak iso nulungi. Ibu, salah jenengan ibuku. Bapak, salah jenengan, kula mboten saged mbelani jenengan. Panjenengan biyen ono donya la opo kok kaya ngono. Sakniki jenengan disiksa kula mboten saged nulung. Nafsi-nafsi hadirin wa hadirat. Tapi di saat itu usume wong gak iso mbelo. Wong tua gak iso nulungi anake. Lan anak gak iso nulungi wong tua. Sing sanggup nulungi mung siji hadirin hadirat. Sapa iku sing sanggup nulungi umat sing kaya ngene berarti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad priyatin lek delok umate digeret, dieret-eret ana ning neraka, hadir-hadira. Apa maneh delok umate lanang wedok sing biasa ngaji ning gedung, sing biasa maca selawat. Diajar ngalor ngedul diwalak-walik yauma yuktukalabu wujuhum finnari ya laitani atokna Allah wa atokna Rasul. Apa maneh delok umate benjing ana ning neraka diwalak-alik, ana ning neraka diobong karo Gusti Allah. Yauma wujuhuhum finnari, wajahe dipun delep-delepaken ana ing dalme neraka. Akhire wong-wong padha getun, "La opo aku biyen nurut kanca-kancaku? Aku mujadah dilarang tak turut. La opo aku nurut anakku? Aku biyen mujadah dilarang anakku nurut padahal anakku koyoku, aku kok wedi karo anak." Niki benjing wedi niki hadirin, diwalak-walik karo Gusti Allah ana ning neraka. Yauma wujuhuhum finnari. Ya laitani atokna Allah wa atokna Rasul. Andekan aku dulu taat kepada Allah, nurut nang Gusti Allah lan nurut kepada Rasulullah. Sayang aku biar nurut kancaku, dipun fitnah aku mundur, dilarang mujadah aku melayu. La opo kowe nangisi dosamu, aku mundur. Anakku nglarang tak turuti, wedi karena aku gak dingoni anakku. Bahaya aku lonjenan nek wis koyok ngeten hadirin wal hadirat. Lalu terjadi kok ngono, sapa sing iso nulungi? Baru kula panjenengan iki getun sambat-sambat teng Kanjeng Nabi. Di alam maksad ku besok ake wong sambat, "Ya Muhammadan," entar sing ngoten kadine. Ono sing sambat, "Ya Sayyidi ya Rasulullah." "Ya Sayyidi ya Rasulullah." "Ya Sayyidi ya Rasulullah." Sing biasa sambat ono alam donya langsung didengar karo Kanjeng Nabi. "Oh kowe umatku, aku krungu suaramu. Ana donya biyen kowe sambat nidak ya Sayyidi ya Rasul. Saiki boto aku teko umatku." Niki direbelani karo Kanjeng Nabi. Di saat wong tua gak iso mbelani anak, gak di saat anak gak iso mbelani wong tua, gak di saat kanca gak iso nyafaati kancane, Kanjeng Nabi teko, "Ana apa kowe kula kakan dosa ya Rasulullah? Kulo pian yo salat, kulo pian yo mujadah, tapi dosa kulo lampahi terus. Sak niki koyo ngene nasib kulo. Ya apa jarine Kanjeng Nabi? Malaikat mandeko. Ya apa jarine malaikat? Mboten Rasul, kulo mboten wani nglanggar perintah Allah. Tiang niki kudu dipun cemplung nang neraka." Mandeko malaikat, "Mboten saged kulo ya Rasulullah. Niki karo diajar nuduhken gampengen neraka." Kanjeng Nabi koyo wong mulun sewu, kaya wong ngemis melas nulungi sampean. Sing ditulungi ndablek kaya kula ngaten hadir-hadir. Sik kula njenengan gak terima kasih karo Rasul. Kanggo maca ya Sayyidi ya Rasul nolak hadir. Padahal iku besok botone ana akhirat Rasulullah niku. Wakhir Kanjeng Nabi, malaikat mandeko iku umatku. "Mboten Kanjeng Nabi, kula mboten wani nglanggar perintah Allah. Kula mboten wani." "Wis to, lek ngene ae malaikat. Lek kowe gak gelem mandek umatku kon giring nang neraka. Wis aku ae giring nang neraka. Asal umatku selamat kabeh malaikat." Lho saat iku lah perintah Allah turun. Mandeko malaikat. Mandeko turutono iku kekasihku Muhammad. Iku lho pemberiane Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat mboten wonten napa dijupuke karo Kanjeng Nabi. "Iki umatku dijupuke siji-siji. Nggih muga-muga kula sing katut njenengan sing katut dijupuke kali Kanjeng Nabi hadirin wa hadirat. Muga-muga termasuk sing dicupok ini termasuk kula panjenengan kabeh sing mujadah niki. Mulane sing tekun maca ya Sayyidi ya Rasulullah. Besok disyafaati kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo hadirin. Mumpung ana kesempatan, ya kesempatan ini tidak ada lagi. Lek wis mati wis kapok. Wis gak iso ana maneh tobat. Lek wis mati gak ana maneh. Nangis ana donya berharga sama sekali, sangat berharga. Tapi wis nangis dalam keadaan sakaratul maut, Israel wis ana ning ngarepe jenengan, wis dodo sampean dipenek karo Israel kepengin mendhek mot nyawa jenengan, gak ana tobat maneh, nangis sogete ditolak kali Gusti Allah. Monggo mumpung ana kesempatan di malam di bulan Ramadan yang kedua ngene ampunane Gusti Allah. Sing gak iso nangis dingklu rumangsa kakan dosa kula mboten saged nangis ya Allah. Sing iso nangis berarti sampean wis bersih atine. Monggo sing gak iso nangis menengo mawon, "Gusti, panjenengan golongaken kula golongane wong sing saged nangis niku ya Allah. golongane wong sing atine gembuk niku ya Allah. Sebab sing ati gembuk niku lah ya Allah, tiyang sing panjenengan kasih lan panjenengan rahmati. Moga hadirin di kesempatan ini, moga kita mujadah, dan selain mujadah ini kita tujukan niki ada dikirim doa untuk jabang bayi yang ada di kandungan istrinya di Andreas ini ya. Kita berdoa sambil merasa lek kula panjenengan kata dosa kadin-kadin. Mumpung ana kesempatan nangis di bulan Ramadan. Sing boten sakit nangis wis menengo ae. Menengo enten ana Israel teko nganti mati aja nangis wis pisan. Enten ana ga ana getun buri boten-boten. Getun ngarep ora getun buri sing ana niki kadin. Boten napa-napa sing gak nangis. Lek nangis karena Allah gak usah wedi, dikecam wong gak usah wedi kadin-kadin. Wong menungso gak iso nulungi kula njenengan kabeh hadir-hadir. Nggih monggo sing mboten hafal nderekno ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Niki ditujukan kepada maaf ini yang disebut tadi selain itu pada keluarga kula njenengan, ahli kubur njenengan termasuk masyarakat kula njenengan sing ngadakan pengobatan di sini ada beberapa air niki dimujadai. Nggih muga-muga barokah hadir-hadir. Ya muka-muka tangisan jenengan ini dadek no ampunani Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo nganti getun nangis ono di akhirat. Lepas getun ono nangis ono akhirat nganti meripat panjenengan copot molor-molor nganti kengsel lemah ditolak kali Gusti Allah. Kan aneh dosone akeh kok gak iso nangis. Wong Nabi Muhammad mawon tiap bengi menangis. Nabi Adam nangis 300 tahun rumangsa zalim. Lah kula njenengan nglakoni dosa terus-terusan kok gak iso nangis. Kok aneh hadir-hadir. Apa kula njenengan wis dinas ahli neraka hadir-hadir. Mumpung durung iso dibusek ing wulan Ramadan iki. Sing wis kadung dicatet kok, dicatet ditakdirno ahli neraka, iso dibusek karo Gusti Allah asal gelem nangis rumangsa elek di saat maghfirani Allah subhanahu wa taala niki hadir-hadir. Sing mboten apal nggih ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi. Sing mboten saged nangis mboten napa-napa ndingklu ae rumangsa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lek gak iso nangis ndingklu ae iling-ilingen ibu kula njenengan, iling-ilinge wong tuwa njenengan sing sering kula sakiti, ilingo anak-anak kula njenengan sing gak ngerti agama niki, sing bakal diajar. Mosok tega to sampean Bu kali anak-anak kula njenengan. Monggo hadirin wa hadirat sing mboten apal ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surahatul Azim. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawazim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati kali mujada ya sayyidi ya Rasul tau awama ya wakit ya kat lambini hati ini jerit ya Allah dosa kulo kuatan juri tau tapi hati nge betul nusa di anu nge ya Allah kulo ki ahli rokok ngoten nge ya Allah kulo betul pantas munggah suarga matur ngoten. Ya Allah, kulon ibasin matur. Atine sing ngomong ge. Atine jeret sing banter atine. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafina wa habibina wa kurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturikona bilu jadi bahril wahda hatta lanaro wa lanasma wala najida wala nukhisa wala natakharuka wala nasguna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa saw kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tua bada wa rubini walaysa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksun alika ya syafi al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tua bada wa rubini walaysa liya sayyidi siwaka main tarutak untuk saksun ya Allah panjan sakni kula ya Allah monggo bareng-bareng dik jerati panjan sakni kula ya Allah panjan monggo panjan sakni kula ya Rasulullah ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa drikni faqotolam tu abadaru bini walaysa liya zaiti siwaka fa intaru dagundu saksun alika kadirin di alam maksar wong pating jelerit nganti gorane pedot nganti gorane nganti podot pedot gak ditulungi karo Gusti Allah krono kasep wong kok panjang sakni kula ya Allah panjang sakni ibu kula ya Allah panjang sakni bapak kula ya Allah ibu kula mati dereng sholat ya Allah bapak kula mati dereng sholat ya Allah monggo hadirin panjan sakni kula ya Rasulullah monggo ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah ya ayyuhal ghaus salamu alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadro musilatilil khadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi sholatu alaika masalah sholatu wa sholatil latifi baldati khutbiyati ya sayyidi walumati ya sami al-qul ya bibawahi salatu alaika ma salami salatu wa dallati lati fi baldati khud bi yadi ya zaiti wal ummati ya sami al-qul ya bibawahi salatu alaika ma salami salatu wa dallati lati fi baldati khud bi yadi ya zaiti wal ummati hadirin wal hadirat adik-adik ande kowe mati disiki nggih ande kan terus wis disepuro teng Gusti Allah. Nggih maaf sampai no salam kula kabeh kanca-kanca teng Kanjeng Nabi nggih. Sampaiaken sampean matur ya Rasul. Kula sik ninggal kanca-kanca di pengajian niku ya Rasulullah. Fitnahe kathah, gangguane gedhe, umume melarat-melarat ya Rasulullah. Panjang matur. Panjang safati. Dadi sing besok berangkat dhisik sampai no salam nang Rasulullah. Sampai no sik ninggal kanca sing penuh dosa niki. Ya. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwah dina korib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina korib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il umami walali wajalil anama muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tawadina korib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatiha. Muka-muka hadirin-hadirat di sore ini sebelum buka niku donga dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih muga-muga tangisan kula njenengan ndadosaken kula panjenengan disepuro kali Gusti Allah kadir-kadir. Paling elek-elek wong lek gak disepuro kali Gusti Allah kadir-kadir. Nyemplung neraka iku wis elek, tapi lek gak direken Gusti Allah luwe elek maneh hadirin. Gak direken karo Gusti Allah sing nyiptaken. Ya Allah panjenengan reken kula sakonco ya Allah. Niki sing mlebu gedung niku wong ngakakan dosa kabeh ya Allah. Panjang sepunten niki donga kula sak kanca-kanca ya Allah. Panjang sepuro dosane ibu bapak e keluargane ya Allah. Ya Allah, air mata yang tumpah ya Allah. Air mata penyesalan dosa ya Allah. Air mata takut kepadamu ya Allah. Ampunilah karena engkau janji la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Gak bakal dicemplung nang neraka siapapun orang yang nangis karena wedi ana ngesanipun Allah. Nggih kula kinten cekap semanten nggih mawon. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min ghazadaz zaman an nadru wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.